Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin an'amana ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila shawabis sabil. Baiklah para pendengar yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Hari ini insyaallah kita akan kembali di studio, yaitu di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, akan membawakan tayangan dalam acara Penyejuk Iman. Untuk itu, marilah kita mendengarkan ayat Al-Quran dari surat Al-An'am ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wawahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishaq dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami berikan petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya, yaitu Nuh, yaitu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita tahu bahwa Ishaq dalam ayat ini adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Ismail. Ya'qub adalah anak Ishaq. Dan ayat ini diawali dengan penggunaan kata wahabna. Wah dari kata wahaba yahibu hibah. Hibah sudah di bahasa Indonesia kan? Ya. Gitu ya. Dan ketika kita mendengarkan hibah, di sini bukanlah artinya pemberian hak. Karena apa? Karena hibah dan hak adalah dua kata yang punya makna yang berbeda. Hibah di sini bermakna pemberian kepada yang tidak berhak. Karena jika memang haknya, maka tidak dikatakan lagi dengan hibah, akan tetapi dengan hak. Maka perlu kita baris bawahi sini bahwasannya yang namanya hibah itu adalah pemberian kepada yang tidak berhak. Apa itu kira-kira contohnya? Contohnya adalah seperti manusia lahir ke bumi ini adalah salah satu wujud dari hibah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya terjadi dalam bentuk percampuran antara jantan dan betina atau yang lainnya, tapi itu adalah merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah seseorang itu meminta haknya kepada Allah agar ia diciptakan, tapi itu adalah atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah secara garis besar arti tentang hibah tersebut, dengan catatan bahwasanya hibah itu adalah betul-betul ciptaan dari Allah, dan itu adalah betul-betul pemberian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita katakan tadi, bayi yang terlahir itu adalah Allah yang memberikan, adalah salah satu wujud dari hibah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya itu sudah merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita kalau kembali kepada Allah dalam bentuk kematian ataupun yang lainnya, berarti kita harus merelakan, karena kita ini adalah bukan milik kita sendiri, tapi adalah salah satu wujud dari hibah atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di sini di studio sudah ada pakar kita, yaitu yang tak asing lagi Ustaz Hanafi LCMA, yang akan menjelaskan dan menyebarluaskan arti dari ayat Al-Qur'an tersebut. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fajrul, insyaallah di sini kita di dalam ayat yang ke-84 ini bisa menarik beberapa kesimpulan yang sangat dalam tentang pertama makna hibah yang telah diberikan tadi. Kalau saya melihat dari sisi yang lain, yaitu sosok-sosok yang diangkat oleh Allah di dalam ayat ini, di mana ada desain petunjuk Allah, yang petunjuk ini diberikan Allah kepada orang-orang yang diridhoinya. Tentunya ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, saya ingin melihat bahwa sosok yang diangkat Allah, misalnya Nabi Ishaq, Ya'qub, yeah, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Mereka ini bukan orang sembarangan. Sosok-sosok ini dalam sejarah peradaban kemanusiaan terkenal dengan sikap santun, sikap menunjukkan akidah yang kuat, perjuangan yang tiada henti untuk menegakkan kalimah Allah, mengajak manusia kepada tauhid, dan bersama membangun peradaban bumi yang harmonis dan juga rela berkorban. Misalnya saja dalam kisah Yusuf pada ayat ini, yaitu di mana sikapnya yang sangat bagus dalam mengatur pola makanan bagi masyarakat. Beliaulah salah satu orang yang mempunyai ide awal tentang adanya badan logistik. Agar apa? Ya, selamat manusia dari berbagai bencana, kelaparan, kekeringan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjamin rasa aman terhadap makanan, ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dan inilah yang kita lihat bagaimana sosok Nabi Yusuf ini lantas diangkat ke permukaan, dan juga sosok yang sangat santun dan pemaaf kepada saudara-saudaranya. Jadi di sini kita melihat Allah tidak mengangkat sosok-sosok ini di dalam Al-Quran kecuali mereka telah membuktikan bahwa keberadaan mereka dapat memberi manfaat atau nafi' li ghairih, memberi manfaat bagi orang lain dalam kehidupannya. Jadi di sini menarik Ustaz, karena semuanya ini adalah merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala kepada peradaban bumi. Iya, Ustaz Hanafi. Iya. Hibah itu apakah betul merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau kita melihat di sini bahwa tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dari keinginan Allah dalam menurunkan nabi-nabi ini kecuali kita melihat bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sinyal bahwa Allah peduli dan mau memberikan kepada makhluk ini petunjuk-petunjuknya. Ini ada rahasia yang lain, benar. Tetapi kita melihat di sini turunnya Ishaq. Ishaq diberi kepadanya anaknya Ya'qub. Sebelumnya Nuh. Demikian Daud dan Sulaiman adalah adik abang. Adalah anak dan ayah. Ini semuanya adalah rahasia-rahasia Allah yang diturunkannya ke permukaan bumi. Tetapi untuk itu juga saya melihat ada sebuah benang merah yang harus kita fahami sebagai rasa optimisme. Maka beramal baiklah kita, mengikut jalur keluarga kita yang soleh dan taat, agar kita bisa mendapat percikan dari Nabi, dari Rasul-Rasul Allah, dan kemudian kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Gitu Ustaz. Iya. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya hibah itu memang betul-betul salah satu kekuasaan Allah dan merupakan rahasianya, maka sebetulnya kita harus merasa tenang hidup di bumi ini. Jelas. Karena apa? Karena Allah lah yang memberikan sesuatu itu Allah lah yang akan mengambil hibah tersebut yang diberikan Allah dalam bentuk apapun, baik pemberian maupun pencabutan dengan sukacita. Iya. Kan mestinya begitu? Iya, betul. Seperti terjadi di keluarga misalnya, kan begitu. Perolehan anak. Perolehan anak ini bukan hanya proses mekanis saja. Iya. Tapi Allah lah yang memberikan semuanya itu. Jadi kalau kita sudah merasakan itu adalah merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika anak itu hidup dan ketika anak itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dapat menerimanya dengan sukacita tentang hibah tersebut. Iya. Betul Ustaz, bahwasanya inilah seharusnya dipahami oleh masyarakat manusia muslim agar dia tidak merasa sangat kecewa terhadap apa yang hilang dan merasa sangat bergembira terhadap apa yang dia dapat. Yang paling penting bagaimana proses kehidupan mereka sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dapat berjalan sesuai dengan skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melihat pada ayat ini juga Allah menjelaskan wa kadzalika najzil muhsinin. Inilah balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi siapa yang berbuat baik ini? Tentunya dalam ayat ini sosok-sosok para anbiya, ya, mereka telah berjasa dalam menyelamatkan kehidupan manusia. Contohnya Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Nuh, dan juga Nabi Daud, ya, berjasa dalam membangun peradaban. Nabi Sulaiman juga berjasa dalam dakwah yang mengajak Ratu Balqis beserta seluruh kerajaan Saba untuk masuk Islam. Nabi Ayyub yang juga kita melihat sosoknya adalah orang-orang yang tahan terhadap berbagai ujian Allah sampai bertahun-tahun menderita sakit. Demikian Nabi Yusuf, Nabi Musa lagi kita melihat bahwa sosok ini adalah yang konsisten istiqomah dan kuat memegang teguh ajaran Allah sampai dia dapat menundukkan dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Demikian juga Nabi Harun. Ini adalah orang-orang yang muhsinin yang telah lidahnya pernah mengatakan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang jair, yang semena-mena. Jadi ini kita melihat bagaimana sekarang kita harus menyikapi contoh-contoh kita dalam ayat-ayat ini. Jadi mereka ini harus, terutama dalam masa-masa sekarang, ya, kita harus mensikapinya bahwa ini adalah tauladan kita dalam dalam berbagai sifat baik, terutama rela berkorban dan mau berbagi sesama masyarakat. Ini Ustaz mungkin bisa ditambahkan. Memang yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an ini seperti Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Ya'qub, Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ayub, Yusuf, wa Musa, wa Harun. Ini adalah salah satu bentuk mereka itu menerima apa saja yang sudah Allah hibahkan kepada mereka, baik dalam dalam hal yang duka ataupun dalam hal yang suka. Artinya Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang ada di dunia ini, apa yang ada kita miliki di dunia ini, sebetulnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Iya. Kan begitu. Kalaupun diambil, kita harus rela. Kita harus rela. Karena apa? Bukan karena kita. Itu adalah salah satu wujud hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hal inilah kalau seandainya setiap insan, setiap manusia yang beriman meyakini tentang hal ini, insyaallah dia akan selalu sukses dalam kehidupan, menghadapi kehidupannya hari demi hari dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menekankan di akhir wa kadzalika najzil muhsinin, seperti yang Ustaz bilang tadi, bahwasanya Allah tidak akan segan-segan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang digolongkan oleh Allah yaitu orang-orang muhsinin. Inilah dia yang mesti kita betul-betul tanamkan di dalam jiwa kita, bahwasanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu beramal soleh. Beramal soleh, dengan beramal soleh ini kata Allah pahalanya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala serta lebih baik untuk menjadi harapan. Iya. Karena dengan amal soleh inilah orang akan menjadi harapannya lebih baik ketimbang orang yang tidak beramal soleh. Itulah orang yang menjadikan dirinya selalu dalam keputusasaan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat meningkatkan keimanan kita lagi, lebih gigih dalam menghadapi perjuangan, yaitu dalam hidup ini, sehingga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.